Ros FM Jakarta. Kucing. Beberapa hari lalu saya menemukan seekor anak kucing di jalan, suaranya begitu ribut betul. Hingga mendorong kaki saya keluar untuk mencari posisi suara kucing tadi. Ternyata ada di tepi jalan. Di tepi jalan itu terdapat seekor bayi kucing yang saya perkirakan baru lahir beberapa hari yang lalu. Entah di mana ibu si kucing itu, saya pun tidak tahu. Akhirnya kucing itu saya bawa ke rumah, kebetulan ada dua ekor kucing di rumah yang juga sedang menyusui anaknya. Awalnya saya khawatir kucing di rumah itu tidak mau menyusuinya. Karena semalaman dia biarkan anak kucing tersebut mengeong tanpa mendekatinya walaupun sudah dipaksakan untuk menyusui bayi kecil kucing tadi. Apalagi kucing di rumah saya itu anak-anaknya sudah besar. Paginya saya coba letakkan kucing kecil tadi bersama anak kucing yang lain. Beberapa jam sempat saya paksakan si hitam untuk menyusuinya, tetapi si hitam tetap tidak mau. Si hitam hanya menjilatinya. Akhirnya saya tinggalkan kucing tadi di luar bersama anak-anaknya, namun beberapa jam kemudian saya dengar kucing tadi sudah diam, tidak mengeong lagi. Lalu saya coba melihat, ternyata, subhanallah, si putih, kucing lain yang juga menyusui anaknya sudah menyusui kucing kecil tadi, sambil menjilati kucing kecil tadi. Sampai sekarang, si putih masih menyusui kucing kecil tadi. Baik sekali si putih ya. Saya yakin sahabat, ibu si kucing tadi tidak pernah bermaksud mencampakkan anaknya. Tapi ada tangan jahil manusia yang membuangnya, mungkin seperti itu. Beberapa hari yang lalu saya juga pernah mendengar kasus seperti ini, tapi bukan kucing. Ini kisah manusia sahabat, persis sama, hanya satu yang berbeda. Kucing tadi tidak membuang anaknya, tapi manusia yang membuangnya ke jalan. Sementara kisah yang baru saya dengar ini, si ibunya sendiri yang membuang anaknya di tempat sampah. Jangan merasa aneh ketika saya saat ini bercerita tentang kucing. Karena ada sesuatu yang unik di balik roman kucing ini. Sebuah kejujuran yang mampu merobek-robek keangkuhan kemanusiaan manusia. Seekor binatang yang mampu memberikan kasih sayang kemanusiaan di saat manusia meninggalkan sebuah nilai kemanusiaan menuju sifat kebinatangan, seekor binatang yang tidak punya sedikit pun akal. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak. Bahkan, mereka lebih sesat lagi. Kalau seekor kucing tidak dibuang oleh induknya, melainkan dibuang oleh manusia, kenapa manusia harus membuang anaknya dan sampai-sampai dibuang di tempat sampah? Apakah manusia sudah tidak berakal? Jawab sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.